اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فاجعل لنا يا ربنا كل شيء سهلا ميسرا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نعوذ بك من أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا أمين. Para ustaz dan ustazah yang ada di KAF Sidoarjo, di KAF Probolinggo dan cabang-cabang KAF yang lainnya, alhamdulillah siang hari ini kembali kita semua dipertemukan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi tabungan amal kita nanti yang memberatkan timbangan kita, juga menjadi sumber datangnya rahmat, barokah, ridha dan ampunan Allah buat kita semua. Juga kita berharap semoga yang kita lakukan ini menjadi wasilah yang dengannya kita nanti dijadikan bisa berkumpul bersama-sama dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa azab maupun hisab. Dan karena kita masih berada di bulan Syawal, maka saya ucapkan kepada antum semua, taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal kullu amin wa antum bi khair. Saya mohon maaf atas segala kesalahan, baik yang saya sadari maupun yang tidak saya sadari, yang saya sengaja maupun tidak. Ya, karena yang namanya manusia itu mahallul khata' wa nisyan. Sebagaimana sabda Rasulullah, kullu bani adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Ya, Ustaz Azmi, kaifa haluk? Anta laysa ma'aka kita? Kuda dan kita balik kita buka anta. Tuma ana urid asma al mudarrisin. Aywa wal mudarrisat kaman. Mawjud? Aywa. Ini yang ustazah ada berapa? Halo? Yang ustazah ada berapa? Ada berapa ustazah? Ada 10. Ini 10 ini? Masih 8. Oh, masih 8. Masya Allah, sudah besar ya anaknya ya. Iya. Yang ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10. 9. 9. Ada berapa semua? Hah? Yang di bawah 2, enggak yang laki-laki saja maksudnya. Iya. Kalau yang ustaz ada berapa semuanya? 10. Kurang 12. Yang baru sudah masuk belum? Belum ya. Iya. Ya, sekarang silakan dibuka halaman 129. Inda nuzulil matar. Qala al-muallif rahimahullah, inda nuzulil matar. Jadi ketika turun hujan. Ketika turun hujan. Jadi hujan itu kan termasuk bagian daripada alam ya. Nah, kita dalam pembelajaran di kitab ini mengaitkan apapun yang ada di alam dengan iman. Makanya Nabi SAW dalam hadis ini silakan ditirukan, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza ra'a al-matara qala allahumma sayyiban nafi'a rawahul bukhari. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ra'al matar, ketika melihat hujan. Jadi ketika hujan turun maksudnya, qala, beliau mengatakan, Allahumma ya Allah sayyiban nafi'a. Maksudnya ya Allah jadikan ini hujan yang bermanfaat. Ya. Jadikan ini hujan yang bermanfaat, sayyiban nafi'an. Nah, ini mengajarkan kepada kita ya para ustaz dan ustazah sekalian yang diberkati Allah Ta'ala, bahwa dengan Nabi mengatakan ya Allah jadikan ini hujan yang bermanfaat, ini berarti mengingatkan kepada kita bahwa yang menurunkan hujan adalah Allah. Coba kalau antum mempelajari IPA ya, tentang turunnya hujan itu kan enggak ada Allahnya sama sekali. Jadi matahari menyerap air laut ya, naik ke atas jadi awan, awan dibawa angin kumpul, kemudian turun hujan lagi. Seakan-akan makhluk-makhluk ini bergerak dengan sendirinya tanpa menyertakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal untuk mengajarkan kepada anak-anak kita bagaimana mereka mengenal Allah Ta'ala adalah dengan perbuatan-perbuatan Allah. Ya, makanya ketika Allah menjelaskan dalam surat Al-Baqarah mengapa dia satu-satunya yang berhak diibadai, Allah menjelaskan alladzi ja'ala lakumul arda firasha was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Terus apa? Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Jadi Allah menjelaskan alladzi ja'ala lakumul arda firasyan, dia yang menjadikan bumi bagi kalian sebagai apa? Firasyan, karpet, hamparan. Wassama'a binaan, menjadikan langit sebagai atap. Wa anzala minas samai, kemudian menurunkan dari mana? Dari langit. Ma'an air hujan. Fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum, maka dia mengeluarkan Allah Ta'ala dengan air hujan itu buah-buah sebagai rezeki bagi kalian. Jadi menjelaskan kepada kita siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan bumi, siapa yang memberikan rezeki. Nah, ketika satu-satunya yang melakukan ini adalah Allah Ta'ala, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, maka jangan menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan, sekutu-sekutu, padahal kalian tahu. Minta kepada selain Allah, berterima kasih kepada selain Allah, takut kepada selain Allah, bergantung, berharap kepada selain Allah, ini syirik. Nah, makanya sebelum Allah menjelaskan uluhiyah, dia menjelaskan rububiyah terlebih dahulu. Jadi di sini imannya adalah Allah yang menurunkan hujan. Karena Allah yang menurunkan hujan, ya, maka sebagai bentuk adab kepada Allah kita berterima kasih, kita hanya berdoa kepadanya, kita hanya beribadah kepadanya. Makanya kaitannya, kalau seseorang itu menisbatkan hujan kepada selain Allah, kafir dia, ya, kafir dia. Ini berkaitan dengan hadis kedua. Silakan ditirukan. Qalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allahu azza wa jalla. Asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Fa amma man qala mutinna bi fadlillahi wa rahmatihi. Fadhalika mu'minun bi kafirun bil kaukab. Wa amma man qala mutinna binaw'i kada wa kada. Fadhalika kafirun bi mu'minun bil kaukab. Muttafaqun alaih. Qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu azza wa jalla. Allah azza wa jalla berfirman. Berarti hadis apa namanya? Hadis mutawatir atau hadis ahad? Hadis mutawatir atau hadis ahad? Apa kata ini jelas? Apa? Hadis qudsi. Disebut qudsi karena dinisbatkan kepada Allah Al-Quddus, ya. Artinya suci, sebagaimana perkataan para malaikat, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulak. Ya, wa nuqaddisulak. Disebut hadis qudsi. Nah, hadis itu teman-teman, kalau dinisbatkan kepada pembicara aslinya itu ada empat. Ada hadis qudsi, ada hadis marfu, ya. Kalau hadis qudsi Allah yang berfirman, hadis marfu Nabi yang bersabda, terus hadis mauquf ini perkataan sahabat, cuma kadang-kadang ada mauquf yang dihukumi marfu, kemudian yang keempat ada hadis maqtu. Apa? Maqtu, hadis maqtu ini perkataan tabi'in. Nah, ini hadis qudsi. Kalau ada pertanyaan, ini perbedaan antara hadis qudsi dengan Al-Qur'an, ya. Kalau Al-Qur'an itu lafaz dan maknanya dari Allah Ta'ala. Tapi kalau hadis qudsi, lafaznya dari Allah, redaksinya ini lafaznya, maknanya dari Allah Ta'ala, lafaznya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu teman-teman ada yang bertanya, kenapa sih kok pakai ada hadis qudsi barang kok enggak ada Al-Qur'an, kok enggak Al-Qur'an saja gitu loh, kok pakai ada hadis qudsi barang? Jawabannya gimana? Gimana jawabannya? Jawabannya gampang. Nah, kalau Allah berkehendak seperti itu ya kenapa kok kayak gitu kan? Kadang orang-orang itu mikirnya gitu. Jadi perkara-perkara yang tidak penting ditanyakan apa ya kok ada hadis qudsi barang gitu. Nah, kalau Allah menghendaki ngapain yang jadi ribut gitu kan? Apalagi untuk perbuatan-perbuatan Allah kita kan tidak boleh tanya. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang dia perbuat, wa hum yus'alun, sementara mereka pasti ditanya. Nah, pasti ada hikmah di balik itu, cuma kita enggak ngerti gitu aja. Qala Allah, Allah Ta'ala berfirman, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Asbaha, subuh ini. Kenapa? Karena ini mereka berada di Hudaybiyah. Di Hudaybiyah yang mereka mau masuk ke kota Makkah untuk umroh yang enggak boleh itu loh. Nah, itu sholat subuhnya di sana, yang tadi malamnya ada hujan. Nah, setelah sholat subuh ini, sebagaimana kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau kan menghadap kepada para makmum, ya. Kemudian mengatakan Allah Ta'ala berfirman, asbaha, pagi ini, subuh ini, min ibadi, sebagian hambaku, mukminun, ada yang beriman, bi kepadaku Allah, wa kafirun, dan kafir. Kenapa kok bisa beriman, bisa kafir? Karena tadi menisbatkan hujan kepada selain Allah, satu-satunya yang menurunkan hujan itu Allah, kok bisa-bisanya dikatakan lo yang menurunkan hujan ini bintang. Hujan ini karena bintang ini, bintang itu, gitu loh. Nah, makanya pagi ini dari hamba-hambaku ada yang beriman kepadaku dan kafir. Jangan diremehkan. Ya. Masalah keyakinan begini nih, kafir, iman dan kafir gitu. Fa'amma man qala, adapun yang mengatakan mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi, kami mendapat hujan ini karena keutamaan Allah dan rahmatnya. Ini juga doa kedua ketika ada hujan ya. Tadi adalah Allahumma sayyiban nafi'an, yang kedua mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi. Jadi ini menisbatkan nikmat kepada Allah, menisbatkan nikmat kepada Allah, dan apapun nikmat harus disebabkan kepada Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah, antum punya ilmu, antum punya harta, antum punya anak, punya apapun itu semuanya dari Allah. Jangan seperti kok apa kok kombongan seperti apa sendiri. Jangan seperti Qarun ya. Qarun itu kan ketika diingatkan kaumnya, dia mengatakan apa? Innama utiduhu ala ilmi indiu, aku mendapat harta ini karena pinter, aku pintarku gitu. Oke, Fadhil Ustaz, itu tempatnya Ustaz Azmi itu, waktu harus ambil meja sendiri. Iya. Ya, jadi pernyataan Qarun tadi gimana? Ketika diingatkan bahwa harta ini loh dari Allah Ta'ala, dengan sombongnya dia mengatakan innama utiduhu ala ilmi indi, aku dikasih harta ini karena ilmuku, karena kepandaianku begitu. Jadi tidak menisbatkan kepada Allah Ta'ala. Makanya Allah marah. Allah mengatakan fakhasafna bihi wa bidarihi al-ard, maka kami benamkan dia dan rumahnya itu ke dalam tanah ya, gitu. Fadhalika mu'minun bi kafirun bil kaukab, maka itulah yang beriman kepadaku, kafir kepada bintang. Nah, ini juga menunjukkan bahwa belajar zodiak bulan itu kan ada game ya. Lahirnya tanggal berapa? 11 Maret misalnya, 89. Oh, nanti berarti istrinya begini, suaminya begitu, sionya ini, nanti akan begini begitu gitu. Itu enggak boleh itu. Itu bagian daripada takhayul. Bagian daripada menisbatkan nikmat kepada selain Allah, menisbatkan nikmat kepada bintang. Wa amma man qala, kalau dia beralasan loh ini kan cuma main saja, maksudnya enggak boleh. Ya kalau mainan itu mainan dengan perkara yang benar. Ngapain kita mainan dengan perkara yang berbau syirik ya? Gitu. Wa amma man qala, adapun yang mengatakan, ini orang kafir ini, mutinna binau ikada wa kada, itu kan penutupnya, bisa babi tulu inna jumil fulani au bitakfirihi walaysa bitadbirillah. Jadi makna kita mendapat hujan karena nau, nau itu bintang, karena bintang ini dan itu, maksudnya karena sebab terbitnya bintang fulan ya, atau karena pengaruhnya, bukan karena pengaturan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Ya sama seperti ketika kita menisbatkan ucapan kayak begini ini, misalkan wah gak ono satpam ngono wis kemalingan omahku gitu. Nah, itu bagian daripada ini gitu loh. Ya, adapun yang mengatakan kita mendapat hujan, kita mendapat hujan karena bintang ini dan itu, fadzalika kafirun bi, maka itulah yang beriman, maka itulah yang kafir kepadaku, mukminun bil bil kaukab, beriman kepada bintang. Muttafaqun alaih. Jadi ini namanya syirik dalam apa ini? Syirik dalam apa? Syirik itu macam-macam. Ada syirik dalam ibadah, ada syirik dalam ketaatan. Ini syirik dalam apa ini? Kalau tidak salah dulu ada PR ya, Ustaz Soleh ya? Ada, nanti pura-pura lupa. Iya, ada PR ya, Ustaz Soleh ini ya? Hah? Biasa Ustaz yang ingat ada PR enggak? Ya Ustaz, ada PR enggak dulu? Ada ya, apa terjadi? Masya Allah, Allah izumi juga tadi ya. Iya. Belum mahramnya apa itu? Masa ingat ada kok, ada dua, bukan tiga ya? Ya, tiga, Masya Allah, apa aja itu? Apa PR-nya? Merangkum apa? Loh, itu yang kemarin yang saya tak share di grup. Kono sing maca blas, kono sing komen blas, iki urip tak mati bagian Bu. Iya. Azmi ini kemana? Suwi ini ngebrand gak mari-mari. Hah? Atau anu kertas itu cek nulis sendiri. Saya kan gak kenal, si jenengi Soleh, jenengi Suhaimi, kan gak tahu. Atau tidak perlu tahu ya. Ya, jadi ikhwah sekalian yang diberkati Allah Ta'ala, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa menisbatkan sesuatu kepada selain Allah adalah kekufuran. Menisbatkan sesuatu kepada Allah adalah kekufuran. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan semua nikmat ini kepada kita, maka nisbatkan kepada Allah. Jangan nisbatkan kepada diri kita, jangan nisbatkan kepada makhluk, jangan nisbatkan kepada kepandaian kita atau nenek moyang kita, itu kufur namanya. Menjadi kafir di sini ya. Karena Allah mengatakan wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apapun yang ada pada kalian itu datangnya dari Allah. Kemudian Allah itu sebetulnya enggak neko-neko yang minta kepada kita itu ya. Jadi kalau kita itu mengucapkan pada pagi hari Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukru. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqad adda syukra yaumi, sungguh dia telah menunaikan syukur pada waktu itu, pada hari itu. Kalau kita mengucapkan pada sore hari diganti amsa yang asbaha tadi, Allahumma ma amsa bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqi faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukru. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad adda syukra lailati, sungguh dia telah menunaikan syukur pada malam itu. Okay? Jadi ini kita ajarkan kepada anak-anak kita, nikmat apapun itu semuanya datang dari Allah. Kalau lewat manusia itu perantara saja, tapi asalnya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di sini ketika dinisbatkan kepada selain Allah jadi kafir dia, dan Allah marah ya, dan Allah marah. Mungkin ada pertanyaan teman-teman, tafadhal. Ya, kalau tidak ada kita lanjutkan. Sama'u siyahidiki wa nahiqil himar. Sama'u apa sama'? Nah, mendengar siyahidik kokokan ayam jago ya. Wa nahiqil himar, nahiq itu apa? Suaranya keledai itu apa? Ringkikan ya. Jadi mendengar kokokan ayam jantan dan ringkikan keledai. silakan ditirukan. 1, 3, 2. Qalan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, idza sami'tum siyahat tiyakati, iya, at-tiyakah itu jamak kata diikut, di itu mufrad, jamaknya duyuk, ya, duyuk atau tiyakah, ya, sama seperti gajah, filut, jamaknya fialah atau afial atau fuyul, ya, ini diakah. Idza sami'tum siyahat diakati, fas'alullaha min fadli, fa innaha ra'at malakan, wa idza sami'tum nahiqal himari fata'awwadhu billahi minasyaitani, fa innahu ra'a syaitanan. Muttafaqun alaih. Ya, ya, itu yang di Probolinggo. Sekarang kita di halaman 132. BE tadi ada yang belum tahu, ya. Halaman 1332, hadis ke-64. Nabi SAW bersabda, idza sami'tum, jika kalian mendengar, siyahat diyakati, apa tadi siyah? Hah? Kokokan adiyakati jagung, ayam jantan, ya. Fas'alullaha min fadlih, maka mintalah kepada Allah keutamaannya, karunianya. Fa innaha ra'at malakan, karena dia melihat malaikat. Ya, berarti untuk mengetahui kehadiran malaikat itu gampang, antum pasang ayam jantan. Nah, kenapa kok ayam jantan pada berkokok ketika jam 3, ketika mau subuh, ya? Dan masya Allah, nggak pernah angin, nggak pernah apa, nggak pernah telat. Waktunya dulu antum pasti sama, itu jam itu pasti berkokok. Karena memang para malaikat itu turunnya nggak pernah telat, gitu. Kan antum tahu kan hadisnya bahwa malaikat itu kan kerjanya sip-sipan, ya, sip pagi sama sip. Yang sama sih, apa Ustaz tadi, ya? Si pagi sama si sore, sore apa malam? Enggak malam, ya? Iya, sore itu jam berapa? Asar, iya. Jadi mereka itu kumpul pada sholat subuh dan kumpul pada sholat asar. Itu malaikat malam dan malaikat pagi itu semuanya ada pada sholat asar dan sholat malam. Makanya ketika melihat para malaikat turun pada berkokok, itu yang namanya ayam jantan itu. Wa idza sami'tum nahiqal himar, dan jika kalian mendengar ringkikan keledai, dalam riwayat lain itu gonggongan anjing, ya. Fata'awwadhu billahi minasyaitan, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari setan. Fa innahu ra'a syaitanan, karena keledai itu melihat setan. Ini kan iman kepada yang ghaib, ya. Jadi seorang mukmin itu ketika ada hadis sahih langsung sami'na wa ata'na. Itulah bentuk adab kita kepada Nabi Muhammad SAW dan adab kita kepada Allah yang mengutus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan iman itu berdasarkan dengan sami'na wa ata'na, ya, bukan dengan logika, gitu kan. Ini kan jelas tidak kelihatan mana malaikat, mana setan, tidak kelihatan, gitu. Tapi kita diajari ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian, maka pasti itu benar. Jadi ajarkan kepada anak-anak kita, kalau hadisnya sahih, kalau jelas itu Al-Quran, langsung sami'na wa ato'na, jangan dikritisi, jangan ditanya macam-macam gitu. Jadi kalau enggak ngerti ya wis imano dulu gitu. Jangan awal-awal dikritisi gitu ya. Nah, karena kalau mengkritisi Al-Qur'an, mengkritisi hadis itu bagian daripada kekufuran. Bagian daripada kekufuran. Jika kalian mendengar apa? Kokokan ayam jantan. Berarti ini setiap ada kesempatan bagi seorang mukmin itu langsung diambil. Ya, ketika ada kesempatan langsung diambil, termasuk ketika kita mendengar suara ayam jantan. Fas'alullaha min fadli, langsung mintalah kepada Allah dari keutamaannya. Berarti apa yang kita doakan? Apa yang kita pintakan? Allahumma inni as'aluka min fadli. Allahumma inni as'aluka min fadli. Fa innaha ra'at malakan, karena ayam-ayam jantan itu melihat malaikat. Ini menunjukkan bahwa malaikat itu suka mengamini. Suka apa? Suka mengamini. Makanya kan pada hadis yang lain kita itu kan tidak boleh mengucapkan yang tidak baik, tidak baik, ya kan? Karena kadang-kadang diamini terjadi beneran pada anak, pada harta, pada keluarga, pada siapapun. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la tad'u ala anfusikum, wala ala amwalikum, wala ala auladikum. Jadi jangan mendoakan keburukan pada diri kalian, pada harta kalian, pada anak-anak kalian. Loh kok bisa? Ya bisa terjadi, kata orang kadang-kadang mangkel jengkel ya. Mungkin kendaraannya mogok-mogok, woi, misok, bak nih kendaraan nih, akhirnya dibagi kemana? Gitu kan? Ya itu tidak boleh, itu bisa diamini. Makanya ada perintah itu kan, wa apa itu? Gimana itu dalam surat Al-Isra ada yang ya? Gimana Ustaz Edi? Nanti enggak senyum-senyum mau jawab kayaknya ya? Hah? Ya terus? Wa kana al-insanu ajula wa yad'u al-insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kana al-insanu ajula. Anta tawil jiddan yani fi tibaa hadhihi faqat. Aksud, idha lam yakun hunaka malak, anta tu'til warakata al-bayda, tu'ma keluwa hadatul isma. Sah? Sah ya Azmi? Anta sahim al-yuk? Da'iman sahim, ha? Ya Ustaz, Azmi masih di sini kan? Hah? Masih ada? Oh iya. Ustaz Adita ini mana? Baru? Ya, baru tolong. Kok baru dengar namanya saya? Oh, pindah dari Surabaya. Iya. Ada pertanyaan Ustaz dan Ustazah sekalian? Nah ini juga menunjukkan bahwa malaikat itu ada, ya, menunjukkan bahwa malaikat itu ada, ya, karena ada orang mengatakan bahwa malaikat itu tidak ada, cuma simbol sifat baik dan simbol sifat buruk bagi setan, gitu kan? Kalau setan itu simbol sifat buruk, tidak ada hakikatnya, malaikat simbol sifat baik. Nah makanya di sini kata Nabi, fa'inna ro'at malakan, karena dia melihat malaikat, berarti malaikat itu ada hakikatnya gitu loh. Disebutkan dalam hadis, dia terbuat dari cahaya, sangat tunduk patuh kepada Allah Ta'ala. Kemudian yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun, bertasbih siang malam, tidak capek-capek itu para malaikat itu ya. Jadi tidak pernah capek dalam bertasbih. Kemudian apa lagi? Malaikat berapa jumlahnya? Hah? Ada berapa? Ada berapa Ustadzul Muhammad malaikat? 30? Yang lainnya? Kau Allah alam sih? Ada berapa? Atau kok nangis? Nangis kan? Terharu tanya apa kok nangis? Ya, jadi malaikat itu jumlahnya sangat banyak. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Tidak mengetahui jumlah tentara-tentara Rabbmu kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala. Aina tadhhab? Lazim yani. Ya Allah, fi amanillah. Ya. Ya, kemudian pada hadis Isra dan Mi'raj, ya, ketika Nabi bersama dengan Jibril itu kan naik. Naik ke Baitul Ma'mur. Naik ke Baitul Ma'mur. Dia bertanya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, ini apa? Ini adalah Baitul Ma'mur." Ya. Jadi Baitul Ma'mur ini letaknya di atas Ka'bah persis. Adegan jatuh itu pasti mengenai Ka'bah. Kata Jibril, masuk ke dalam Baitul Ma'mur ini setiap harinya 70 ribu malaikat. Masya Allah, jazakallahu khairan. Wah, nunggu zaman atau dirhada. Bismillah. Halim, Masya Allah. Iya, jadi kata Jibril, setiap hari masuk ke dalam Al-Baitul Ma'mur ini 70 ribu malaikat. Mereka sholat di sana. Setelah itu keluar dan gak balik lagi sampai kiamat. Dan setiap hari itu ada 70 ribu malaikat yang baru. Berarti sangat banyak. Nah, ini dalil kedua. Dalil ketiga itu Nabi SAW mengatakan At-totis sama'u. Apa at-tot? Apa Ustaz At-Tot? Pernah dengar enggak kata At-Tot? At-Tit, At-Tit, At-Toya itu. Apa? Hah? Pernah dengar enggak? Biasanya mantan LDI itu banyak hafal hadis biasanya. Gimana? Masa enggak pernah dengar? Iya. Apa? At-Totis sama'u wa khuqalaha anta itta. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, langit itu berdecit dan pantas dia berdecit gitu loh. Kayak antum ketika mapan kedipan. Kriyet gitu kan. Ya kan ya, itu atid. Ya. Jadi langit itu berdecit dan pantas saja berdecit karena tidaklah ada tempat mau di asyibri. Tempat Sibir itu segini ya, kecuali di sana ada malaikat sujud maupun rukuk gitu. Itu malaikat. Ya berarti jumlah malaikat ini sangat banyak. Jumlah setan berapa? Ya sama, enggak ada penjelasan. Allah alam banyak juga. Uang kadang satu jiwa itu bisa ribuan setan masuk kok, kan enggak butuh uang mereka. Wa idza sami'tum nahiqal himar, dan jika kalian mendengar apa tadi nahiq, ringkikan keledai, fata'awwadu billahi minasyaitan, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari syaitan, fa innahu ra'a syaitanan, karena dia melihat setan. Berarti kita juga berhati-hati senantiasa minta perlindungan kepada Allah Ta'ala dimanapun dan kapanpun, terlebih ketika melihat apa, mendengar suara ayam apa, suara keledai atau gonggongan anjing. Ya, jadi dimana-mana ucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, makanya kata Imam Al-Qurtubi itu loh, kok tiba-tiba saya disingkat kala jengking ya gitu. Ya Allah, dosa apa yang sudah saya lakukan diiring-iring, rupanya lupa enggak mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ketika di jalan juga begitu, antum harus banyak-banyak mengucapkan pas waya pulang, pas apa itu zikir banyak-banyak, setan kok itu jalanan itu. Karena kita sudah berhati-hati orang dari belakang swes gitu kan. Itu setan itu kan menarjin naji wanas. Makanya itu kadang-kadang setan itu mencari telimpi kita, ya, di tol juga, apalagi sepi itu perbanyak zikir, perbanyak a'udzu bikalimatillahittammati min syarri ma khalaq, baca ayat kursi, baca al-falaq, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua. Ya, mungkin ada pertanyaan, tafadhol. Ini tadi sudah diser yang cabang-cabang yang lain sudah. Loh, enggak boleh. Belum ya. Nasiyal insan. Iya. Iya, nanti insyaallah enggak apa-apa. Insyaallah ini permanen linknya. Jadi biar pakai link itu terus. Dan kepada status antum benar enggak? Antum nanti kontak-kontakan terus dengan Ustaz Hendri ya. Begitu. Ya, ada pertanyaan kah? Tafadhol. Fadhol ya, yang diperbolehkan Ustaz biar ada pertanyaan juga. Nah Ustaz. Ya. Apakah bisa menjadi iya? Ayam itu kan berkokok malam hari. Dan malam hari, siang hari pun berkokok ayam itu. Iya. Apakah bisa menjadi dalil itu Lailatul Qadar? Ya enggak lah. Tapi ketika bersaut-sautan, itu berarti memang malaikat itu ada malaikat. Cuma malaikat itu kan turunnya kan enggak hanya Lailatul Qadar kan? Turun terus malaikat itu. Cuma yang tanazzalul malaikatu waruhu fiha, memang pada malam Lailatul Qadar itu turunnya lebih banyak. Turunnya lebih banyak. Dan saya kira wallahu a'lam tidak bisa menjadi dalil tentang bahwa ini adalah malam Lailatul Qadar ya. Tetapi kalau menjadi dalil insyaallah banyak malaikat turun bisa. Dan untuk Lailatul Qadar ini teman-teman, kita tuh enggak diperintahkan mencari kapan sih Lailatul Qadar itu. Kita enggak diperintahkan itu. Yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita memperbanyak amal ibadah pada 10 malam yang terakhir. Jangan enggak diperintahkan fokus kapan ya Lailatul Qadar, piye ciri-cirinya gitu. Dan ciri-cirinya itu pun baru diketahui setelah kejadian. Dan andaikan sudah terjadi dan betul dengan ciri-cirinya, antum itu enggak boleh bilang kepada orang lo wis wingi Lailatul Qadar gitu kan. Kenapa? Karena lo wis lah lapor salat mana kan gitu akhirnya orang itu. Jadi andaikan antum tahu misalkan Lailatul Qadar itu kemarin, tetap apa enggak usah disampaikan kepada orang. Memang Lailatul Qadar itu pernah terjadi pada malam 21, malam 23, pada malam 27. Memang pernah terjadi dulu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi itu tidak harus terjadi pada malam-malam itu gitu loh. Jadi yang namanya Lailatul Qadar ini sebagaimana pendapat Ibnu Hajar dan mayoritas ulama yang lain, setiap tahun berpindah pindah. Setiap tahun berpindah pindah. Insyaallah begitu Ustaz, wallahu a'lam. Ada lagi yang ditanyakan? Tolong antum lihat BA yang bertanya di Zoom ada? Oh, belum ada ya. Sekarang al-mukhalathah. Apa al-mukhalathah ini? Campuran. Dan kalau es campur itu Asal jul mukhallat. Ini al mukhallatah campuran. Makanya kata-kata ikhtilat itu kan campur laki dan perempuan. Ini al mukhallatah berarti macam-macam. Ya macam-macam, enggak ada judulnya gitu. Ya ada judulnya ya, tetapi ya macam-macam banyak hal gitu. Sekarang hadis 65 halaman 134 mohon ditirukan. Man nazala manzilan. Apa? Manzala. Man nazala manzilan. Ya, ada manzil, ada munzal. Kalau munzal itu kan Rabbi anzilni munzalam mubarakan wa anta khairul munzilin. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man nazala manzilan thumma qala a'udhu bi kalimati Allahi tammat min sharri ma khalaq lam yadurruhu shay'un hatta yartahila min manzilihi dhalik. Rawahu Muslim. Man nazala manzilan, ini barang siapa yang nazal itu kan turun. Tetapi biasanya kalau tamu itu menginap atau menempati. Jadi barang siapa yang menempati suatu tempat atau mendatangi suatu tempat. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nazala manzilan, barang siapa yang menempati suatu tempat, ya, thumma qala, kemudian mengucapkan, a'udhu bi kalimatillahi tammat, aku berlindung kepada kalimat-kalimat, kepada kata-kata Allah at-tammat yang sempurna, min syarri ma khalaqa, dari keburukan makhluknya. Ya, kalau kita mengucapkan ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yadurruhu syai', niscaya tiada sesuatu pun yang mencelakainya. Mencelakai itu yadurru syai'un, sesuatu. Jadi tiada sesuatu pun yang mencelakainya, hatta yartahila, sampai dia berpindah, ya, min manzilihi dzalika, dari tempat itu. Makanya kalau kita pindah tempat, ucapkan lagi doa ini. Hadis riwayat Muslim. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa takdir itu bisa diubah. Takdir itu bisa diubah selama dia masih mu'allaqah, ya, masih mu'allaq. Kalau kita mengucapkan doa ini, insyaallah kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini ada pelajaran iman kepada takdir. Jadi apapun yang terjadi di muka bumi ini semuanya berdasarkan takdir. Kemudian pada doa a'udzu, aku berlindung bi kalimatillahi tammat, dengan kalimat Allah yang sempurna. Ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu tidak makhluk. Ya, Al-Qur'an itu sifat Allah Ta'ala. Jadi kalimat itu kan ucapan, kan? Jadi aku berlindung kepada ucapan-ucapan Allah, kepada kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Nah, berarti kalau orang itu ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an bukan makhluk. Karena kalau Al-Qur'an dikatakan makhluk dan Al-Qur'an adalah kalimat Allah, berarti kita musyrikkan begitu. Ya. Dan kalimat Allah ini sangat banyak. Apa dalilnya? Qul law kanal bahru midadan li kalimati rabbi ya lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau jina bimithlihi magada. Jadi kalimat Allah itu sangat banyak. Ya, kita memohon perlindungan kepada Allah dengan kalimat-kalimat Allah. Makanya kalau kita berbicara tentang tauhid, al-kalamu fi sifati mithlul kalami fi dzat. Berbicara tentang sifat-sifat Allah itu sama dengan berbicara dengan zat Allah Ta'ala. Jadi sifat Allah itu pasti zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Min syarri ma khalaq, dari keburukan makhluknya. Ini tentunya dari keburukan makhluknya yang memiliki keburukan. Karena makhluk itu kan ada yang gak punya keburukan, kayak surga, arsy, enggak ada keburukannya. Ya, nabi, para nabi. Ya, tetapi kalau selainnya itu ada keburukannya. Ini juga menunjukkan tentang keutamaan doa ini, dan ini nanti diajarkan kepada para santri pentingnya senantiasa menggantungkan diri kepada Allah. Biar kita dijaganya. Gimana caranya? Dengan mengucapkan doa-doa ya pada waktu-waktu tertentu. Seperti ini ya. Cuma ada riwayat lain juga, barang siapa mengucapkan doa ini persis 3 kali pada waktu malam, maka dia tidak akan dicelakai oleh apapun. Ada juga seperti itu riwayatnya dalam Musnad Ahmad. Ya, sekarang berikutnya silakan ditirukan man qala uhibbuka fillah. Qala Anas bin Malik radhiyallahu an kuntu jalisan 'inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam idh marra rajulun minal qawm ya rasulallah inni la uhibbu hadzal rajul Qala hal a'lamtahu dhalik Qala la Faqala Qum fa'alimhu Qala Faqama ilayhi Faqala Ya hadha Wallahi inni la uhibbuka fillah Qala ahabbaka alladhi ahbabtani lah Rawahu Ahmad. Ya, artinya man qala uhibbuka fillah, babnya itu man qala, orang yang mengatakan uhibbuka fillah, saya mencintaimu karena Allah. Qala Anas bin Malik radhiyallahu an Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, kuntu jalisan 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah duduk di samping Rasul sallallahu alaihi wasallam, idh marra rajul, tiba-tiba ada seorang laki-laki lewat. Gitulah. Faqala rajulun minal qaum, kemudian salah seorang laki-laki dari yang duduk bersama dengan Nabi tadi ketika melihat orang ini lewat, dia berkata, ya Rasulullah wa ya Rasulullah, inni la uhibbu hadzal rajul, sungguh saya itu mencintai laki-laki ini. Ya. Dan memang dalam Islam itu kan ada akidah wala dan baro. Artian makna wala itu mencintai. Qala, Nabi bersabda, hal a'lam tahu dhalik, apakah kamu sudah memberitahunya tentang hal itu? Apakah kamu sudah memberitahunya bahwa kamu mencintainya? Dia mengatakan, la, belum. Faqala, maka Nabi bersabda, qum fasnam bangkitlah, fa'alibu beritahu dia. Qala, kata Anas, faqama ilaihi, orang itu pun berdiri kepada orang yang lewat tadi, faqala dan berkata, ya hadza wahai ini, wahai kamu, gitu kan, wallahi demi Allah, inni la uhibbuka billah, saya benar-benar mencintaimu karena Allah. Qala, dia menjawab, ahabbaka alladhi ahbabtani lah, artinya apa? Semoga Allah mencintaimu. Ahabbaka alladzi, alladzi itu Allah ya, ahabbaka semoga mencintaimu, alladzi rabb ahbabtanilah yang kamu mencintaiku karena dia ya. Hadis riwayat Ahmad. Nah ini pelajaran pertama apa teman-teman? Pelajaran pertama adalah kalau kita mencintai seseorang, sampaikan kepada dia ya, sampaikan kepada dia ya. Tentu mencintainya karena Allah Ta'ala. Mencintai karena Allah Ta'ala itu bukan karena kita mungkin mencintai saudara perempuannya, atau mungkin karena kita sering ditraktir. Enggak, bukan karena itu. Meskipun enggak karena itu, tapi murni karena Allah Ta'ala gitu loh. Nah kalau misalkan antum mencintai seseorang karena antum sering ditraktir, ya apa bedanya dengan kucing? Ya apa enggak? Kucing itu kan di tengah jalan misalnya, antum kasih makan tiap hari lah, teko nang omah antum. Ya, wong kadang-kadang ikut, tapi ini gak dikasih makan ya teko terus gitu kan. Apalagi dikasih makan, jadi ikut. Nah jadi yang namanya mencintai karena Allah itu murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa ada ember-ember duniawi. Biasanya mungkin karena akhlaknya, karena tutur katanya, karena sifatnya, lemah lembutnya, mungkin seperti itu. Pelajaran kedua, bahwa dalam Islam itu ada yang namanya akidah wala dan baro. Wala itu mencintai, membela, apalagi bergaul. Sebaliknya yang namanya baro itu berlepas diri, benci, memusuhi. Dan ini kelihatan sekali dalam surat Al-Fatihah ketika kita membaca ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini berarti apa ya? Bara atau wala? Wala, baranya ghairil maghdubi 'alaihim wala waladdallin. Dan dalam Islam kita harus memiliki ini gitu loh. Karena kalau kebalik, kita mencintai orang kafir misalnya bahaya. Makanya ciri orang-orang Islam yang akan senantiasa menang itu adalah apa? A'izzatin 'alal kafirina adillatin, adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin, seperti itu. Jadi pelajaran pertama, kalau antum mencintai seseorang karena Allah, sampaikan. Jawaban yang disampaikan ketika ada orang bilang aku lo mencintaimu karena Allah, jawabannya ahabbakalladzi ahbabtanilah. Semoga Allah mencintaimu ya, semoga Allah mencintaimu apa ahabbaka alladzi, semoga Allah mencintaimu alladzi ahbabtanilah, yang engkau mencintaiku karenanya. Terus keberapa? Ada akidah al-wala wal wal baro. Ya, ada akidah al-wala wal wal baro. Ya. Ya, ada pertanyaan teman-teman? Nah, dalam hadis itu kan mencintai ini kan bagian daripada iman gitu. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Belum beriman seseorang dari kalian sampai mencintai untuk saudaranya sebagaimana mencintai untuk dirinya sendiri. Kemudian ada hadis la tadkhulunal jannata hatta tu'minu. Kalian tidak bisa masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minuna hatta tahabbu. Dan kalian tidak beriman sampai kalian saling mencintai. Afala atau awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtu afshus salama bainakum. Mau enggak aku beritahukan kepada kalian perkara yang jika kalian lakukan kalian akan saling mencintai? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebarkan salam di antara kalian. Kemudian ada hadis yang lain, Nabi mengatakan man aqta lillahi wa mana'a lillahi wa ahabba lillahi wa abghada lillahi faqad istakmala al-iman. Barang siapa yang memberi karena Allah, menolak memberi karena Allah, mencintai karena Allah dan membenci karena Allah, sungguh dia telah menyempurnakan Okay, insya Allah sampai di sini teman-teman. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Ada pertanyaankah sebelum kita tutup? Aku bergantungnya di atas al. Ini Ustaz Azmi nanti bertambah enggak ya? Yang guru baru ada berapa? 7. Belum masuk ya? Maksudnya kapan mereka? Mulai Juni. Juni? Apa? Gimana? Sudah mulai masuk. Ya, nggak ada pertanyaan ya, alhamdulillah. Yang dari Purbolinggo nggak ada juga. Iya, ya, jazakumullahu khairan kepada para ustadz dan ustadzah sekalian atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, saya akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan saya ucapkan uhibbukum jami'an fillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.